bermuram durja, lupakanlah segala kisah penuh derita. Jangan engkau biarkan jiwa terus merana, jangan berputus asa walau hati kecewa. Sekejap saja, apa yang terjadi itu ujian diri. Penyesalan tak guna pada akhir cerita. Dalam penderitaan kuatkanlah imanmu, jangan engkau tangisi, bersabarlah selalu. Hiasilah hidupmu dengan harapan baru, jangan engkau biarkan luka di dalam jiwa. Sabarlah selalu. Hiasilah hidupmu dengan harapan baru, jangan engkau biarkan luka di dalam jiwa.